masa yang lalu yang penuh dosa dan malu, membuat lembaran hitam hidupku selalu mengganggu setiap waktu. Ku takut sekali terulang lagi, ku coba berlari dan menghindari. Berlari dan menghindari, ku takut sekali.